Alhamdulillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Zikru ma warada an ulama'i salaf fil mutashabih. Sebutan tentang apa yang diriwayatkan dari ulama salaf tentang ayat-ayat mutasyabih. Qala fi durrul manthur anil qail. Hah? Liman ad-durrul manthur? Qala Suyuti rahimahullah fi durrul manthur. Akhraj al-Hakim wa sahahahu. An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, dulu kitab-kitab yang pertama turun dari satu bab dengan satu huruf. Fanazzala al-Qur'anu min sab'ati abwab. Maka turunlah Al-Qur'an, kitab terakhir, dari tujuh bab. Ala sab'ati ahruf, dengan tujuh huruf, tujuh bentuk. Zajrun, teguran. Amrun, perintah. Halalun, kehalalan. Faharamun, keharaman. Wa muhkamun, dalam bentuk yang muhkam, yang kokoh, yang maknanya sangat jelas, gamblang. Wa mutasyabihun, dan ada pula yang samar. Wa amsalun, dan ada pula permisalan-permisalan. Zajrun, wa amrun, wa halalun, wa haramun, pemuhkamun, pemutasyabihun, wa amthal. Kam? Sar, sab'an. Fa'ahillu halalahu, wa harrimu haramahu, waf'alu ma umirtum bihi, wantahu amma nuhitum anhu, wa'atabiru bi amthalih, wa'amalu bimuhkamihi, wa'aminu bimutasyabihihi, wa'kulu amanna bihi kullun min indi rabbina. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak, dan Imam Hakim mensahihkan, sahahahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Dinukil dalam Durrul Manthur dan juga dinukil dalam tafsir At-Tabari. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, maka halalkan apa yang halal di dalamnya, haramkan apa yang haram di dalamnya, dan kerjakan apa yang diperintahkan di dalamnya, dan berhentilah dari apa yang dilarangnya, dan ambillah pelajaran dari permisalan-permisalannya. Wa'malu bimuhkamihi, kerjakan, amalkan yang muhkamnya, dan imanilah yang mutasyabihnya. Katakan, amanna bihi kullun min indi rabbina. Katakan, kami beriman dengannya semuanya dari sisi Rabb kami. Baik. Qala wa akhraja Abdun Ibn Humayd an Qatadah fi qawlihi ta'ala fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilih. Kata Qatadah, talabal qawmu at-ta'wil. Mencari ayat-ayat mutasyabihat, karena kaum tersebut mencari apa? Ta'wil. Ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilih. Fa'akhta'u ta'wila wa asabul fitnah. Akhirnya mereka salah dalam ta'wilnya dan terjatuh dalam fitnah. Wa talabu ma tashabaha minhu, dan mereka mencari-cari apa yang mutasyabih. Fahalaku baina dhalik, maka mereka binasa di sana. فَأَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ. Orang-orang yang di hatinya ada zaig, alhamdulillah, mencari-cari ayat mutasyabih untuk cari takwilnya, untuk cari fitnah. Ternyata takwilnya salah, malah jatuh ke dalam fitnah. وَطَلَبُوا مَا تَشَبَهَ مِنْهُ. Dan mereka selalu mencari yang mutasyabihat. Akhirnya mereka binasa. Bainal mutasyabihat. Berarti ini ucapan yang ketiga. Nah, kan judulnya ذِكْرُ مَا وَرَدَ عَنْ عُلَمَاءِ السَّلَفْ فِي الْمُتَشَابِهِ. Sebutan tentang mutasyabih dari ulama salaf. Ini yang ketiga. Karena yang pertama ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ma faraqa haula? Ada apa dengan mereka ini? Mereka menerima dalam ayat muhkamat, tiba-tiba mereka binasa dalam mutasyabih. Mengapa? Karena mereka selalu ingin mencari takwil-takwilnya. Ketika tidak bisa menerimanya atau tidak bisa menakwilkan, mereka berkata, ada apa ini? Kenapa kok begini? Apa maksud ayat ini? Ila akhirnya. Akhirnya menolak. Padahal tidak harus ditakwilkan. Padahal cukup dengan lafaz zahirnya dan katakan amanna bihi kullun min inda rabbina. Selesai. Kenapa susah-susah mencari kayak apa ya istiwanya atau kayak apa ya tangannya? Gak perlu. Imani apa yang ada secara zahir, selesai. Wa akhraja Abd ibn Humayn ibn Jarir wa ibn Abi Hatim an ibn Abbas fi qawlihi ta'ala ayatun muhkamatun hunna ummul kitab qala min hunna qul ta'alu ma harrama rabbukum 'alaykum. Marilah kemari, atlu 'alaykum ma harrama rabbukum 'alaykum. Aku bacakan pada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian pada kalian. Al-An'am ayat 151, 152, 153 berisi 10 wasiat dan sudah dibahas di awal-awal kitab ini. Diakhiri dengan ayat yang ketiga, yaitu 153-nya, berbunyi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa maknanya? Apa kaitannya ditutup dengan ayat yang khusus? Di ayat yang 151 ada sekian perkara, dalam 152 ada sekian perkara, tetapi pada ayat 153 hanya satu perkara saja. Wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Ini jalanku yang lurus, ikutilah dia, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kami wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Wa min huna, dan termasuk muhkamat adalah ayat Allah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah memutuskan, ini sudah qada, sudah keputusan, jangan beribadah kecuali kepadanya. Ini semua muhkamat, barakallahu fikum. Wa akhraja Ibnu Jarir min tariqi Abi Malik wa an Abi Salih an Ibn Abbas wa an Murrah an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa nasun min as-sahabah, dan beberapa orang dari kalangan sahabat berkata al-muhkamat an-nasikhatul lati yu'mal bihinna wal mutasyabihat al-mansukhat. Bahwa makna muhkamat adalah yang menasikhkan, yang masih diamalkan dengannya. Adapun mutasyabihat al-mansukhat, yang dimansuhkan tetapi ayatnya masih dibaca. Mungkin mereka akan berkata, untuk apa? Kalau maknanya sudah mansukh, ngapain kita baca? Imani bahwa ini ayat Allah. Ini termasuk mutasyabihat. mereka berdebat kenapa kok harus ada di sini kalau memang sudah dibatalkan maknanya. Kenapa kok masih dibaca kalau memang hukumnya sudah tidak ada. Bertanya-tanya mereka kenapa, seakan-akan mereka hakimnya kemudian mengadili Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Ini kitabullah, ini ayat Allah, dan Allah turunkan ayat-ayatnya pasti memiliki sekian hikmah. Pasti memiliki sekian fawaid yang tak terhingga karena hikmah Allah sangat luas. Paling tidak itu sebagai sejarah. Silahkan kalian minum khamr, tapi kalau sholat atau kalau dekat sholat jangan minum khamr, atau kalau mabuk jangan dekati sholat. La taqrabus shalah wa antum sukara, kan sudah haram. Kenapa kau bahasa jangan dekati sholat kalau kamu mabuk? Bagaimana mabuk? Kau muslimin sudah diharamkan. Untuk apa ayat ini? Pasti ada hikmahnya. Aminu biha, berimanlah dengannya. Karena semua itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sisi Allah pasti ada hikmah-hikmahnya. Di antaranya salah satunya, kita tahu sejarahnya bahwa khamr itu sebelum diharamkan Allah dengan hikmahnya tidak langsung menyatakan haram dan betapa beratnya bagi mereka. Tapi Allah katakan jangan dekati salat kalau kalian sedang mabuk. Maka mereka masih mabuk tetapi setelah Isya. Setelah itu tidur. Bangun sudah sehat kembali. Tidak seperti awalnya semalaman mereka mabuk ketika salat subuh dalam keadaan kacau. Tidak tahu apa yang dibaca. Barakallahu fikum. Kita tahu sejarah dari Al-Quran. Demikian pula kisah tentang Ashabul Kahfi. Yang kemudian qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Berkata yang ghalib dari mereka, yang menang suaranya, yang lebih dominan, bangun masjid di sini. Mereka Ashabul Kahfi kembali ke tempatnya masing-masing dan kemudian wafat. Bahkan meminta diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Karena sudah 309 tahun mereka hidup. Atau mereka dalam keadaan tidur. Maka tiba-tiba kembali dan mereka meninggal semuanya. Dikuburkan di situ. Dan dibangun masjid di situ. Apakah boleh membangun masjid di atas kuburan? Tidak boleh. Tawayib, kalau bukan di atas kuburan, bolehkan membangun masjid untuk menghormati kuburan? Juga tidak boleh. Tetapi ada kisah Ashabul Kahfi. Itu dalam agama mereka dulu. Dan itu sudah mansukh dengan ucapan Rasulullah SAW. La tattakhidhu qabri masjidan. Jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Baik. Pertanyaannya sama. Terus untuk apa ayat ini dalam Al-Quran? Alhamdulillah. Selalu bertanya. Mengapa? Padahal kita tahu ada ayat yang muhkamat. Ada ayat yang mutasyabihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah alhamdulillah ilaha ilan safruka wa atubu alaihi. Berdoa, semoga cepat selesai.